كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Rahmatullahi wa barakatuh. Di antara sebab ketika seorang ingin dia bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah dia banyak mengingat kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan memerintahkan kepada kita semua dengan sabdanya, "Aktsiru min dzikri hadhi miladat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kesenangan. Karena di dunia ini terkadang seorang ketika dia tidak ingat mati, dia akan lalai. Maka ingatlah pemutus kesenangan, dan ini yang akan menyebabkan diri-diri seorang bertambah keimanannya. Dia akan bersegera untuk mempersiapkan bekal menuju kepada akhiratnya. Manusia sekaya apapun, kemudian seberapa pun tinggi kedudukannya, kemudian seberapa banyak pun keduniaannya, mereka tidak akan kekal. Maka ingatlah ketika Allah menyeru, "Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffadis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzin al-masa fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa talla." Yufidina azzaqullah. Di sana dijelaskan bahwasanya ketika nafas seseorang telah sampai di tenggorokan, maka pada saat itu orang-orang yang dia mungkin menyangka akan kekal di dunia, orang-orang kaya, orang-orang yang banyak hartanya, kemudian dia memanggil dokter yang paling canggih di seluruh dunia. Tapi disebutkan, "Kalla idza balaghat taraqiya wa qila man raq." Ketika seorang telah sampai nafasnya di tenggorokannya, maka pada saat itu, "Wa dhanna annahu al-firaq." Sesungguhnya prasangkanya telah pasti dia akan berpisah dengan dunia ini. Kemudian bertautlah betis kiri dengan betis kanan, kemudian tersimpullah rasa sakit yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mauti syaqarat." Sesungguhnya di dalam mati ada sakit yang luar biasa. Bagi orang-orang yang dia tidak membekali dirinya dengan keimanan dan amal saleh, akan bertambah sakit. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya, "Inna lil maut syaqarat," mati itu adalah suatu yang menyakitkan, yang sakit. Maka bagaimana orang-orang yang tidak memiliki amal yang saleh, orang-orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak mengetahui apa itu azab kubur, yang dia tidak mengetahui apa itu sirat, apa itu padang mahsyar, apa itu jahannam. Maka wahidun azabullah, kita diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal saleh, sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita dengan cara menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh para ulama, yaitu dengan cara mendabburi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sungguhnya kami akan menurunkan Al-Qur'an ini, yaitu Al-Qur'an yang sangat berat. Ketika seorang mau merenungi, mendabburinya, mungkin dia 1-5 ayat dia belum bisa meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi disebutkan bahwasannya ketika dia merenunginya terus sampai dia mendapatkan ayat-ayat yang sesuai dengan keadaannya, maka dia akan meneteskan air mata. Dan Al-Qur'an ini akan memberikan faedah yang besar ketika dibaca di malam hari, sehingga dengan mendabburinya Allah akan menggetarkan hati-hati kita dengan berlatih, sehingga bersama kita para malaikat-malaikat alladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kirami barara, orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an, kemudian dia adalah orang-orang yang selalu menjaga dirinya, maka dia bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Wa fidana azakumullah. Kemudian yang ketiga, di antaranya yang bisa meningkatkan atau menambah rasa takut kita kepada Allah adalah doa-doa yang diajarkan ketika melewati kuburnya kaum muslimin. Kemudian juga ziarah kubur kepada saudara-saudara kita yang di sana mengingatkan kita akan kematian kita. Maka di sana wahfidana azakumullah, kita lihat bagaimana ada orang yang masih kecil sudah meninggal, ada orang yang setara dengan kita juga sudah meninggal. Demikian juga ada bahkan saudara-saudara kita yang telah dia mendahului kita, ada pula mungkin orang tua kita, ada pula anak-anak kita. Mereka semua memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya innaka mayitun wa innahum mayitun, bahwasanya sungguhnya kamu akan mati dan mereka semua akan mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wafidana azabullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi hamba-hamba yang memiliki hati-hati yang lembut, hati-hati yang ketika diingatkan maka akan menjadi lurus sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ingatkanlah kepada mereka karena peringatan itu bermanfaat buat hati-hati mereka. Adapun bagi orang-orang yang dia meremehkan, maka dijelaskan tidaklah mereka, hati mereka melainkan hati-hati yang membatu, yang mereka tidaklah yang akan mengingatkan melainkan kematian-kematiannya mereka sendiri.